شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ya, pembahasan terakhir dari Marco Hukman. Fadal Pak Yanto baca ikra. Idza nusiba. Farosan. Farosan. Farosan fil Madinati wa kana fauna lam tusarrif bi anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam anima bi annaha law sarrahat li annaha law sarrahat bihi la kana marfu'an sharihan fa idzan huwa marfu'un hukman wa wajibu dzalika annahu law kana haraman ma kadzalika minal marfu hukman, demikian pula dengan marfu secara hukum. Idza nusiba asyai'u ila hadin nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sesuatu dinisbatkan ke masa atau ke zaman nabi. Faqila kanu yaf'alun kadza fi ahli nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal apabila dikatakan mereka para sahabat melakukan ini dan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu hukman, maka ini masuk ke dalam bagian marfu hukman. Wa amsalatuhu katsiratun, contoh-contohnya ini sangat banyak. Minha qawli Asma'a binti Abi Bakrin, di antara adalah ucapan Asma' binti Abi Bakar yang menyatakan naharna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fil Madinati wa akarnahu, kami dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam naharna menyembelih farosan kuda di Madinah, kemudian wa akarnahu dan kami pun memakannya. Maka ini menunjukkan daging kuda itu halal. Kenapa? Dihukumi marfu. Kenapa? Karena Asma menyandarkan itu di masa Nabi. Kalau itu haram, tentulah Nabi akan menegurnya. Kalau itu haram, tentulah Allah Ta'ala akan melarangnya. Nah, wahuna di sini lam tusarih Asma memang tidak menjelaskan ya, dengan gamblang bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alima bihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut. Li annaha law sarrahat bihi lakana marfu'an sharihan, karena seandainya Asma menjelaskan dengan gamblang bahwa Nabi mengetahuinya, maka tentulah hukum tersebut marfu' sharih, marfu' secara jelas. Fa idzan, kalau begitu huwa marfu'un hukman, hadis tadi hanya marfu hukman, bukan marfu syar'i. Wa wajhu dzalika annahu law kana haraman. Sisi lain dari hadis Asma itu juga mengenai daging kuda. Seandainya kuda itu haram, ma'akarrahu Allah Ta'ala, tentulah Allah tidak akan menetapkannya. Fa iqrarullahi lahu azza wa jalla yaqtadi ayyakuna hujjatan. Maka penetapan dari Allah azza wa jalla atas daging kuda tadi, maka itu ayyakuna hujjatan. Maka penetapannya ini menuntut atau menunjukkan itu adalah hujjah. Ya, itu adalah hujjah. Fatalimta, Anda telah mengetahui fi masabaq dari pembahasan sebelumnya, anna minal ulama ima yaqulu, bahwa memang ada di antara sebagian ulama yang menyatakan hadza laisa marfu'an hukman, ini bukan marfu' hukum, lakinnahu hujjatun, akan tapi itulah hujjah. Ya, wa qala innahu laisa marfu'an, dan mereka menyatakan ini bukan marfu'. Kenapa? Karena Nabi tidak menetapkannya, hanya Nabi tidak melarangnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Lakinnahu hujjatun, akan tapi inilah hujjah. Kenapa dikatakan hujjah? Allah Ta'ala alima bihi fa aqarrahu. Allah mengetahuinya dan menetapkannya. Nah, berikutnya. Tafadhal dibaca sini. Ya, Akbar. Irfa sawta, kencengin dikit. Ittasala. Sahabi, ya, di anak kaulah sahabi. Sahabi. Ani sahabi rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma yaqulu tabi'ina an abi hurairah rafa'ahu aw an abi hurairah rafa'ahu aw an abi hurairah yaqulu bihi kullu hadha min al-marfu'i hukman wa dhalika bi annahu lam yasir lam yusarrif bihi demikian pula dihukum yang termasuk marfu hukman apabila seorang sahabat berkata riwayatan, dengan riwayat. Contohnya ialah ittasala sanadu ila sahabi, sanad yang bersambung sampai kepada sahabat. Faqala an Abi Hurairah riwayatan, maka perawi menyatakan dari Abu Hurairah riwayatan, dengan riwayat. man fa'ala kada wa kada au man qala kada wa kada au man, ya, itu dia menyatakan barang siapa yang melakukan ini dan itu, barang siapa yang berkata begini begitu, fa inna hadza minal marfu'i hukman, maka ini termasuk marfu' hukman. Kenapa? Karena ucapan sahabat riwayatan, ya. Ini adalah riwayatan. Kenapa? Karena ucapan sahabat riwayatan. Lam yusarrih annaha riwayatun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menjelaskan bahwasanya itu adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin lama kana ghalibu anna sahabah. Namun tatkala kebanyakan atau mayoritas sahabat yatalaqaunahu 'ani rasuli, mereka talaki mengambil ilmu langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'alahul ulama'u minal marfu'i hukman. Maka para ulama menjadikannya itu sebagai marfu' hukman. Wa kadzalika minal marfu'i hukman idza qala tabi'i 'ani sahabah. Juga termasuk marfu' hukman apabila seorang tabi'in berkata dari sahabat, rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tabi'in mengatakan sahabat merafa'kannya kepada Nabi. Mislu ma yaquluhu ba'dun tabi'in, sebisa yang dikatakan oleh sebagian tabi'in, an Abi Hurairah yarfa'uhu, an Abi Hurairah rafa'ahu, an Abi Hurairah yablughu bihi. Dari Abu Hurairah, ya, yarfa'uhu dengan fi'il mudhari', rafa'ahu dengan fi'il madhi, yablughuhu sampai dengannya, ya, kullu hadha minal marfu' hukman, semuanya ini marfu' hukman, wa dhalika lam yusarrifihi binisbatihi ila Nabi SAW. Yang demikian itu karena dia tidak mentasrih, menjelaskan dengan rinci, ya, penisbatannya kepada Nabi SAW. Sekarang masuk pembahasan musnad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal musnadu al-muttasilu qala wal musnadu al-muttasilu al-isnad min rawihi hatta al-Mustafa wa lam yabin. Ya, beliau menyatakan dan musnad, ya, ialah yang muttasil al-isnadu, ialah yang sanadnya muttasil, bersambung, min rawihi dari perawinya, hatta al-Mustafa, sampai kepada Mustafa, di sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yabin lam yanqati, dan tidak terputus sanadnya. Jadi paham sini, musnad ialah al-muttasilul isnadi min, yaitu sanad yang bersambung sampai dari min rawihi, dari perawinya, hatta al-Mustafa, sampai kepada Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa lam yabin, dan tidak terputus. Ini berarti kisim yang keberapa ini? Setelah pembahasan dari sahih, hadis hasan, dhaif, ya, berarti ke-6. Nah, ini adalah pembahasan hadis ke-6 di Baikuniyah ini. Baik. Kita bahas, kita bacakan. Tafadhal, dibaca di sini. Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Ala syarifu rahmatullahi ta'ala. Hadha wal ismu sadidu min aqsamil hadithil madkurati min admi. Wa indana fima yata'alaku. Fima? Fima yata'alaku. Yata'alaku. Fima yata'alaku bis sanadi khamsatu asya'a. الأول مسند الثاني مسند الثالث مسند إليه الرابع إسناد الخامس سند يقول المؤلف في تعريف المسند هو المتصل الإسناد من راوي من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم يبن هذا تفسير للاتصال يعني لم ينقطع. هذا تفسير للاتصال. هذا تفسير للاتصال يعني لم ينقطع. فالمسند عنده إذن هو المرفوع المتصل إسناده. أما كونه معلوما ويؤخذ من قوله حتى المصطفى. أما كونه متصل الإسناد أما كونه متصل خبر قول منصوب. أما كونه متصل الإسناد فمن قوله المتصل الإسناد ولم يبن هذا هو المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس في مسند لأنه غير مرفوع أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنقطع الذي سقط منه بعض الرواة ليس بمسند لأننا اشترطنا أن يكون متصلا. وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك فكل ما أسند إليه راويه. فكل ما أسند إلى راويه أي إليه. يا ترس. فكل ما أسند إليه راويه فهو مسند ويشمل المرفوع والموقوف والمنقوط. يشمل kalau syamula yashmulu itu lazim, tapi kalau yashmalu syamala yashmalu mutaaddi. Di sini yang dimaukan apa? Mutaaddinya. Fa yashmalul marfu'a. Fa yashmalu al marfu'a wal mauqufa wal maqtu'a wal muttasila wal munqati'a. Ah, masuk. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ini kisim yang keenam ya. Hada huwal kismu as-sadis min aksamil hadis al-madhkurah fi an-nadab. Ini adalah bagian yang keenam dari jenis-jenis hadis yang ada di nadam, yang disebutkan di nadam ini, disebutkan di Al-Baikuniyah ini, yaitu sahih, hasan, dhaif, marfu, munqati, kemudian baru sekarang musnad. Musnadna wa indana fi ma yata'allaqu bis sanadi khamsatu asya'. Maka menurut kita atau di sisi kita sekarang yang terkait dengan sanad itu ada lima hal. Ya, ada lima hal. Yang pertama ada musnad. Musnad yang disebutkan oleh Baikuni apa itu musnad? Yaitu al-muttasil isnad yang sanadnya bersambung. Kemudian ada musnid. Musnid berarti isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya, perawinya. Nah, kemudian ada musnad. Ya, musnad ilai. Nah, kalau musnad ilai yaitu yang disandarkan kepadanya suatu hadis. Ya, yang disandarkan kepadanya suatu hadis. Kalau antum mengatakan haddatsana fulanun, nah si fulan inilah musnad ilai. Karena hadis disandarkan nanti kepada si fulan. Ya, haddatsana akhbarana fulanun, nah, berarti si fulan namanya musnad ilai. Kemudian ada isnad dan ada sanad. Nah, isnad atau sanad sebagian ulama menyatakan itu sama aja. Ya, sebagian ulama ada yang membedakan. Ya. Qala yaqulu al-mu'allif fi ta'rifil musnad, maka mu'allif yaitu Ibnu Al-Baikuni menjelaskan tentang definisi musnad, ia adalah yang muttasil al-isnad. Al-muttasilu al-isnadu, yaitu yang sanadnya bersambung min rawihi, dari perawinya hatta al-mustafa, sampai kepada Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Kemudian wa qawluhu wa lam yabin, hadha tafsirun lil ittisal. Wa lam yabin, maka ini tafsir, perincian lagi dari mana ittisal bersambung, yaitu la ya'ni lam yanqati'. Ya, dan tidak terputus sanadnya. Fal musnadu indahu idan wa al-marfu wal musnadu al-muttasilu isnaduhu. Maka musnad menurut beliau, menurut Al-Baiquni, kalau begitu dia adalah al-marfu yang muttasilu, yang bersambung, isnaduhu sanadnya. Ya, sanadnya. Jadi muttasil isnad maksudnya setiap rawi mendengar dari rawi yang di atasnya, mendengar dengan jelas hatta yantahiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam, hatta yantahi ila al-mustafa, sampai nanti berakhir kepada al-mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma kaunuhu marfu'an, adapun ya bahwa musnad itu mesti marfu', fa yu'khadhu min qawli, maka ini diambil atau berdasarkan dari perkataan Al-Baiquni hatta al-mustafa, itu yang bersambung sanadnya dari perawinya hingga sampai al-Mustafa. Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kaunuhu muttasilal isnadi, adapun ya, yang namanya musnad itu sanad mesti bersambung, fa min qawlihi, maka ini berdasarkan ucapan Al-Baiquni al-muttasil al-isnad wa lam yabin, itu yang sanadnya bersambung dan tidak terputus. Hadha huwal musnad. Ya. Hadha huwal musnad. Inilah musnad. Ya. Walam yabin. Walam yabin itu ilam yan kate. Dan yan fasil. Nah. Ya. Nam yabin ini kalau di Irab, ini jumlah. Fimari nasbin sebagai hal. Ya. Mu'akidah lil musnad. Nah, jadi setiap riwayat yang dia bersambung samanya dari setiap rawi sampai ke atasnya lagi sampai kepada Rasul, maka ini dinamakan musnad muttasil. Ya, ini dinamakan musnad muttasil. Nah, wala hada fal mauqufu laisa musnadan laisa bi musnadin li'anna ghairu marfu'in. Nah, kalau begitu mauquf, hadis-hadis mauquf, dia bukan musnad. Kenapa? Karena dia tidak marfu', ya, yaitu tidak bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, wa kadzalika al munqati', demikian pula hadis yang munqati', alladzi saqata minhu ba'dur ruwati, yang dalam hadis munqati tersebut saqata, gugur, terjatuh sebagian para perawinya, laisa bi musnadin, ini pun bukan musnad. Kenapa? Li'annana ishtaratna, karena kita telah memberikan syarat, ayyakuna muttasilan, bahwa sanadnya mesti muttasil bersambung. Wa hadha huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allifu wa huwa ra'yu jumhuri ulama' al-hadis. Inilah yang mu'allif Al-Baiquni berpendapat dengannya, dan ini pula pendapat mayoritas ulama hadis. Ya, inilah pendapat juga mayoritas ulama hadis. Nah, ya, kalau dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakim di Ma'rifah Ulumul Hadis, musnad itu apa sih maksud musnad? Ya, yaitu ar-yarwihi al-muhaddisu an syekhi yadhhar sama'ahu minhu. atau yadhuru sama'uhu minhu. Ya. Yaitu seorang hadis menyampaikan dari syekhnya yang nampak jelas bahwasanya sang perawi mendengar langsung dari syekhnya. Ya. Ila yasil al-isnad ila sahabi al-mashhur ila sahabi mashhur ila Rasulillah. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Baik, kemudian wa ba'duhum yaqul, sebagian ulama ada yang menyatakan innal musnad ammu min dzalik. Yang namanya musnad lebih umum dari itu. Ya fa kullu ma usnida ila ra'yihi afwan ila rawihi fa huwa musnadun. Maka setiap yang disandarkan kepada perawinya maka itu musnad. Maka yashmalul marfu'a, ini mencakup marfu', mauquf, maqtu', muttasil maupun munqati'. Ya musnad itu. Nah, tafadhal dibaca berikutnya. Edward. Sanadu. Amma sanadu fahum rijalu hadisi ay tawaduhu wa idha kuala haddasani fulanun an fulanin an fulanin wa haulai hum sanadul hadisi li anna al haditha yaktamada alaihi wa soru sanadan lahu. Amma isnadu faqala ba'dun hadithina al-isnadu was-sanadu wa hadha ta'biru yaqa'u katsiran 'indahum fa yaquluna isnaduhu sahihun wa ya'nun wa ya'nuna bidzalika sanaduhu sanadahu maf'ul dari ya'nun ay arwatu. Nah, sebutnya wala syakka, ya enggak diragukan lagi, anna hadzal qawla huwa alladhi wafiqul lughah, pernyataan ini inilah yang selaras dengan lughah. Pernyataan apa? Bahwasanya musnad itu ya mencakup marfu, mauquf, maqtu, muttasil, munqati', karena setiap yang disandarkan kepada rawi namanya musnad. Nah, kalau secara bahasa, na'am. Fa innal lughata tadullu ala, ya karena bahasa menunjukkan bahwa annal musnad huwa alladhi usnida ila rawihi. Yang namanya musnad itu adalah yaitu yang disandarkan kepada perawinya. Ya, apakah itu marfu atau tidak marfu, muttasil atau munqati'. Lakin alladhi alaihi aktsar muhaddisin, akan tapi yang sering diamalkan oleh mayoritas ulama hadis, annal musnad huwa alladhi tasala isnaduhu. Bahwasanya musnad ini yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun musnid, ya dialah perawi yang mengisnadkan, menyandarkan hadis kepada perawinya yang lain di atasnya. Nah, perawinya yang lain ini namanya musnad ilaih. Fa idza qala, apabila seorang perawi ini mengatakan haddatsani fulanun, si fulan menceritakan padaku. Fal awwalu, maka perawi yang berkata ini dia adalah musnidun. Wasani, yang si fulan haddatsani fulanun, si fulan itu namanya musnadun ilaih. Ya. Yang itu yang disandarkan kepadanya suatu hadis. Yani ma yani anna kullaman nasabal haditsa fa huwa musnidun. Bahwa setiap orang yang menisbatkan hadis maka dia adalah musnid. Dan setiap orang yang disandarkan hadis kepadanya manusiba ilaihil haditsu fa huwa musnadun ilaih. Dia adalah musnad ilaih. Ngerti sini ya? Seorang berkata qala ya haddatsani fulanun, maka orang itu musnad. Haddatsani fulanun, si fulan berarti musnad ilaihi. Masyaallah. Amma sanad, ya adapun sanad, fahum rijalul hadis. Sanad, isnad itu adalah rijalul hadis, para perawi hadis, ai ruwatuhu. Rantai para perawinya. Fa idza qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin, apabila seorang berkata telah menceritakan kepadaku si fulan dari si fulan dari si fulan, ada tiga fulan, ya, fa haula'i, maka mereka si fulan ini hum sanadul hadis, mereka lah sanad hadis ini. Lianna al haditsa i'tamada 'alaihi, karena hadis ialah yang hadis bertumpu kepada yang i'tamada 'alaihi, yang hadis bertumpu kepada para sanad tadi. Wasaru sanadan lahu, dan jadilah mereka semua para perawi itu menjadi sanad bagi hadis tersebut. Ya. Wa amal isnad faqala ba'dul muhaddisin, sebagian ahli hadis menyatakan isnad huwa sanad, isnad itu yaitu sanad. Ya, isnad ya sanad sama aja. Ya, itu muradif. Wa hadha ta'biru yaqa'u katsiran 'indahum fa yaqulun isnaduhu sahihun ya'nuna bidzalika sanadahu. Ay arwata. Nah, ya, adapun sanad, maka inilah yang dikatakan sebagian ulama hadis, sanad itu adalah isnad adalah sanad. Dan ini adalah ta'bir, ungkapan yang sering, ya, ada pada mayoritas para ulama ahli hadis yang mereka sering mengatakan isnaduhu sahihun, yang mereka maksud dengan isnad adalah sanad, yaitu apa? Arwat, arwata, yaitu para perawinya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya enggak ada isnad, enggak ada rantai para rijalul hadis, maka semua orang bebas mengatakan apa yang pengen dia katakan. Nah, namun tatkala mesti ada sanadnya, nah, jadi jelas terbedakanlah mana yang palsu, mana yang sahih. Nah, baik, berikutnya. Ya, dapat dahulu dibaca sini, Pak Hadi. على نسبة الحديث إلى رويه fayuqalu usnidal hadithu ila fulanin usnidahu ila Abi Hurairah usnidahu ila Ibni Abbas usnidahu ila Ibni Umar wa hakadha wa hal yalzamu bukan usnidahu asnadahu jadi asnada al haditsa ila fulan boleh usnidal haditsu ila fulan asnadahu ila Abi Hurairah asnadahu ila Ibni Abbas dan seterusnya. Terus fa hal yalzamu min al isnadi an yakuna al haditsu sahihan naqulu la li'annahu qad yattasilu al sanadu min al rawi ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu fi ruwati difa'un du'afa'u du'afa'un du'afa'u la du'afa'u ghairu munsharif du'afa'u terus wa majhuluna wa nahwuhum idan falaysa kullu musnadin sahihan fa qad yakunu al hadithu sahihan fa huwa ghairu musnadin kama law udifa ila sahabi bi sanadin sahihin فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة قد يكون مسندا متصل الإسناد وقد يكون مسندا متصل الإسناد lakin ruwata du'afa'u fa hadha yakunu musnadan wa la yakunu sahihan nah ya wa qala ba'dhum al isnad huwa nisbatul hadis ila rawi ya, sebagian para ulama menyatakan al isnad adalah penisbatan hadis kepada perawinya. Yuqal misalkan dikatakan ya usnidal hadisu ila fulan ai nasabahu ilai. Atau boleh baca usnida boleh baca asnada. Misalkan dikatakan asnadal hadisa ila fulan. Ya, si perawi ini menyandarkan hadis kepada si fulan. Aik nasabahu ilai, berarti dia menyandarkan hadis itu kepada si fulan. Fasahih fihi annahu yutlaqu ala hada wa ala hada. Maka yang sahih ini itu diitlakan kepada ini dan itu. Wa yutlaqul isnad maksudnya diitlakan kepada pendapat tadi semua. Ya, maka isnad itu terkadang diitlakan ala sanad kepada sanad alladina hum arwatu. Yang sanad itu adalah mereka para perawi. Witlaqu ahyanan ala nisbatil hadis ila rawihi. Fa yuqal asnadal haditsa ila fulanin asnadahu ila Abi Hurairah ya ila wa asnadahu ila Ibni Abbas wa asnadahu ila Ibni Umar wa hakadha. Nah, terkadang diwitlakan kepada penisbatan hadis kepada perawinya dikatakan asnadal haditsa ila fulanin. Perawi itu menyandarkan hadis kepada si fulan. Dia menyandarkannya kepada Abu Hurairah, kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Umar ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ya Syekh menyatakan al-yalzamu min al-isnadi ayakuna al-haditsu sahihan. Ya, apakah hal ini mengharuskan bahwa kalau itu dinamakan sudah isnad, sudah ada sanadnya, ya, itu mesti sahih kan begitu? Kata para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya enggak ada sanad, semua orang bebas bicara apa yang dia mau. Nah, sekarang kalau sudah ada sanad, apakah pasti sahih? Ini dari fulan, an fulan, an fulan, an fulan, jelas orang-orangnya semua. Pasti sahih kata Syekh. Tak, enggak. Dia nahu qad yattasilu sanadu min rawi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu fi ruwati du'afa. Ya. Tidak, terkadang memang bersambung sanad dari perawi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada dia di antara perawi itu ternyata ada yang du'afa, perawi-perawi yang dhaif, majhulun, ada yang majhul, ya, wa nahwuhum, ada yang lainnya dari ilah-ilah qadihah, ya, dari ilah-ilah yang dapat merusak keabsahan hadis. Idan, kalau begitu, falaisa kullu musnadin sahihan, kalau begitu tidak setiap yang musnad itu sahih. Faqad yakunu al-hadithu sahihan wa huwa ghairu musnadin. Terkadang sebuah hadis itu sahih padahal dia enggak musnad. Kama law udifa ila sahabi bisanadin sahihin. Sebagaimana disandarkan kepada sahabat sanad yang sahih, fa innahu mawqufun sahihun wa sahihun. Sawa sahihun. Maka pernyataan sahabat tadi itulah mawquf dan ini sahih. Ya. Lakin laisa bi musnadin, tapi tidak musnad. Kenapa? Ya, di anna ghairu marfu'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak marfu kepada Nabi. Ya. Kan syaratnya tadi hatta al-mustafa, begitu kan? Sampai ke Nabi. Wa la yakunu musnadan muttasil al-isnadi. Ya, dan dia bukanlah musnad yang bersambung isnadnya. Ya, lakin narwata atau lakin na Lakin narwata, namun para perawi du'afa, perawinya dhaif. Fahada yakunu musnadan wala yakunu sahihan. Memang benar dia musnad, tapi dia tidak sahih. Dia musnad tapi tidak sahih. Ya, jadi musnad tidak mengharuskan dia menjadi sahih hadisnya. Nah, ya, sebagian para ulama ya menyatakan lafadz musnad itu adalah muradif dari marfu. Ini seperti misal dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar ya di kitab beliau At-Tamhid. Ya, ketika beliau menyatakan al-musnad kullu ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah muttasilan kana aw munqati'an. Baik, berikutnya al-muttasil. Belum ya. Berarti sekarang wabain al-musnad lugatan, ya. Coba gantian santri ini baca, ya. Mirza. Al-umumu wal-nisbatu bainahuma al-umumu wal-khususu fal-musnadu bil-lughati wa ma-musnida ila-qawlihi sawa'un kana marfu'an aw mawqufan aw marfu'an fa idza qulta qala fulanun kadza fa hadza musnadun hatta walau adaftahu walau adaftahu ila wahidin mawjudin tukhatibuhu al-ana falau kuntu wala kularu saya kepada musmadu li'ani usmitul asnatu asnatul haditha ila qawili lakin fil istilami al-musnadu wal marfu'ul muttasilus sanadu wal musnadu istilahan akhassu minal musnadi lughatan fa kullu musnadin istilahan fa huwa musnadun lughatan wala aksa fa bainahuma al-umumu wal khusus. Nah, berikutnya wa bainal musnadi lughatan wa bainal istilahi wa bainal musnadi istilahan farqun. Ini musnad yang secara bahasa dengan musnad secara istilah itu ada perbedaannya. Ya. Kalau nisbah kepada, maka wa nisbah bainahuma, itu penisbatan di antara keduanya, mustad lugatan, bahasa dengan istilahan, itu ada yang umum, ada yang khusus. Maka musnad fil lughah huwa ma usnida ila qa'ilihi. Ini kalau secara bahasa, musnad secara bahasa ialah yang disandarkan kepada pengucapnya. Apakah itu marfu, mauquf, maqtu, itu pokoknya disandarkan kepada yang mengucapkannya. Ya. Kalau begitu apabila Anda berkata qala fulanun kada, si fulan berkata begini, maka ini adalah musnad. Ya, hatta law adaftahu ila wahidin mawjudin tukhatibuhu al-ana. Hingga seandainya Anda menyandarkannya kepada salah seorang yang ada di hadapan Anda, yang Anda mengajak bicara kepada dia. Ya, kalau qultu, seandainya saya menyatakan qala fulanun kada, si fulan berkata begini, maka ini musnad. Kenapa? Karena li'anni asnadtu al-haditsa ila qa'ilihi. Ini kan qultu. Ya, qala fulan, ya, ini musnad. Kenapa? Karena saya menyandarkan hadis kepada pengucapnya. Lakin fil istilah al-musnad huwa al-marfu' al-muttasilu as-sanadu. Tapi secara istilah musnad itu adalah marfu' yang bersandar, yang bersambung sanad. Ini sebagaimana dikatakan tadi oleh Al-Imam Hakim. Fa kullu musnadin istilahan fa huwa musnadun lughatan. Maka setiap hadis yang musnad secara istilah yang dia marfu, berarti dia juga musnad secara lughah. Namun fa kullu musnadin istilahan fa huwa musnadun lughatan. Maka setiap musnad secara istilah, fal musnadu istilahan akhassu. Musnad secara istilah itu lebih khusus daripada musnad secara bahasa. Maka setiap musnad yang istilah, maka dia pasti musnad lughah. Wala aks, tapi tidak sebaliknya. Ya, fa bainahuma al-umum wal khusus. Maka di antara keduanya secara istilah dan secara bahasa itu ada yang umum, ada yang khusus. Nah, sekarang masuk ke muttasil bahasanya. Masya Allah. Ngantuk ya. Apa? Bikin kopi? Ah, terlambat. Udah jam segini. Udah mau jam 6 ini. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Ya. Qala wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil, dan apa-apa yang didengar oleh setiap perawi maka yattasil isnaduhu, yang bersambung sanadnya lil Mustafa sampai kepada Mustafa fal muttasil, maka itu namanya hadisnya muttasil, bersambung, ya, yang bersambung pendengaran. Setiap perawi yang sanadnya bersambung mendengar dari si fulan A, fulan A dari fulan B, mendengar semua sampai kepada Nabi, maka itu adalah fal muttasil, maka itu adalah hadis yang muttasil. Ini pembahasan yang ketujuh dari pembahasan hadis, ya, yang dibawakan oleh Al-Baiquni. Nah, tafadhal dibaca berikutnya. Nah, Syekh Ainul. Akhirnya idza istama'at, apabila Anda mengumpulkan, idza istama'at wa ta'u wa subiqat inda huma lisukuni fa innaha tuqlabu tuqlabu ta'an tuqlabu ta'an tafsiru al-mustafa wa lam fi qawlihi al-mustafa bi ma'na ila ay ila al-mustafa wa mutasilu al-qismu sabi'u min aqsam al-hadisi al-marfu' ila al-nawmi wa bi ta'rifihi qawlan li ahli al-ilmi wal mutasilu ala kalam al-mu'allif mu'allifi huwa al-marfu'u alladhi aqadahu kullu rawin amman fawqahu sama'an fashtaraka al-mu'allifu lil-mutasili shartaini al-awwalu as-sama'u bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله للمصطفى يعني إلى المصطفى وبناء على ذلك فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمقطوع والموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم Kemudian qauluhu wal mustafa ya, ini ma'khudatun minas safwah, itu diambil dari kata safwah. Apa itu safwah? Khiyaru syai, yaitu sesuatu yang paling cakep, paling baik ya. Wa asluha fil lughati al mustafa bita'i ya, kalau hukum asalnya secara di bahasa itu maksudnya adalah mustafa dengan huruf ta, mustafa. Wal qaidah, ya kaidah bahasa, annahu idza ijtama'at as-sadu wat-ta'u, apabila huruf sad huruf ta itu ya ijtama'at, dia berkumpul ya, huruf sad dan huruf ta, kemudian subikot ihdahuma, salah satu keduanya itu didahului dengan sukun, fa inha tuqlabu ta'an, maka huruf ta tadi menjadi huruf ta, mus ya, musta bukan musta, musta ya, ini untuk memudahkan aja pengucapan. Musta ini lebih ribet dibanding lebih mudah dengan musta. Ya. Fa tasiru al-musta, mustafa. Lam pada kalimat lil mustafa itu bermakna ila. Ya, maknanya adalah ila. Ila al-mustafa. Jadi maksudnya isnaduhu ila al-mustafa. Nah. Fal muttasil huwa al-qismu as-sabi' min bagi para ulama ya, fal muttasilu ala kalamin muallifi, maka muttasil menurut perkataan muallif al-Baiquni, dia adalah al-marfu alladhi akhadahu kullu rawin, dia adalah marfu yang setiap rawi mengambilnya, amman fawqahu, dari orang yang di atasnya, samaan dengan cara mendengar ya, dengan mendengar langsung. Fashtarata al-mu'allifu lil-muttasili syartaini, maka mu'allif al-Baiquni memberikan syarat bahwa hadis itu dinamakan muttasil dengan dua syarat. Yang pertama, as-sama'u bi-ayyasma'a kullu rawin mimman rawa'anhu, yaitu adanya as-sama', adanya as-sama' ya, yaitu setiap seorang rawi mendengar, mimman rawa'anhu, mendengar dari orang yang ia meriwayatkan darinya. Yang kedua, ayakuna marfu'an. Muttasil ini sanadnya walaupun dengan sama, tapi dia mesti marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan dari musannif lil mustafa yakni ilal mustafa. Ya, binaan ala dzalik, maka berdasarkan hal ini marfu maqtu itu tidak dinamakan sebagai muttasil. Kenapa? Karena mu'alif al-Baiquni ishtarata ayyakuna muttasilan, mempersyaratkan hadisnya mesti muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil maqtu wal marfu ya, wa fil maqtu wal marfu wal mauquf lam yattasil as-sanadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mauquf kemudian maqtu itu sanadnya enggak bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dipahami di sini ya. Kemudian tafadhal baca Ahmad. Wa kadzal marfu. Itu ya di atas nih. Idza kana fihi saqtun, isim kana saqtun fil ruwati fa innahu la yusamma muttasilan li annahu munqatul wa ala dhahiri kalamil mu'allif idza lam yusallim ar-rawi bi sama'i aw ma yaqumu maqamuhu maqamahu kadzalikal marfu, demikian pula marfu idza kana fihi saqtun firwat, apabila dalam sanadnya terdapat ya sesuatu, ada perawi yang saqat, gugur, yang hilang, fa innahu la yusamma muttasilan, maka hadis ini tidak dikatakan sebagai hadis yang muttasil. Kenapa? Karena munqati, ya karena jelas dia munqati. Wa ala zahiri kalamil mu'allifi, maka berdasarkan ya, pernyataan mu'allif al-Baiquni yang secara zahir di atas, idza lam yusarrih idza lam yusarrihi ar-rawi, apabila seorang perawi tidak menjelaskan dengan gamblang ya bisama'i, dengan bahwa dia mendengar secara langsung, au ma yakumu maqamahu, au ma yakumu maqamahu, atau yang menduduki kedudukan mendengar. Ini madhabnya Imam Muslim misalkan, dari pembahasan yang lalu pernah kita bahas perbedaan madhab Bukhari dan Muslim. Bukhari mesti jelas samanya. Nah, kalau Muslim cukup dia sejaman, seangkatan itu. Nah, ini sudah dikatakan mayakumu maqamahu walaysa bimuttasilin. Maka dia tidak muttasil. Ya, kalau sang perawi ya, tidak menjelaskan dengan ya, sama, dia tidak masih ambigu ini sama apa enggak, maka dia tidak muttasil. Fala budda yakuna samaan, maka mestilah ada sama di situ, mendengar. Was sama'u min ar-rawi huwa aqwa anwa'it tahammul, maka mendengar ya sama dari rawi itu adalah jenis yang paling kuat dalam tahammul hadis, menerima hadis. Wa hadha huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allifu fi ta'rifil muttasili, Ini adalah pendapat yang mu'alif al-Baiquni berpendapat dengannya dalam pendefinisian muttasil. Hadis muttasil itu apa? Kata beliau, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Itu apa-apa yang didengar oleh setiap perawi yang sanadnya bersambung sampai kepada al-Mustafa, kepada Nabi Muhammad SAW, fal muttasil, maka itulah hadis ya yang muttasil. Mana lagi tadi yang dibaca Ahmad? Bener Mat, ngantuk Mat, enggak ada kopi ya. Taib ya. Wakila, nah, dikatakan balil muttasilu huwa huwa mattasalas isnaduhu bi akhdi kulli rawin amman fawqahu ila muntahahu. Nah, ada yang mengatakan ya, namun muttasil itu adalah apa-apa yang sanadnya bersambung dengan mengambil masing-masing dari perawi ya dari amman fawqahu, dari orang yang ada di atas dia, ila muntahahu, sampai ke akhirnya, sampai ke akhir dari ya sanad tersebut. Ini ada yang mengatakan muttasil ya kayak begitu. Wa ala hada, maka kalau berdasarkan ini ya muttasil ya, yang penting kan muttasil itu, maka ini mencakup mauquf, maqtu', ya mencakup juga maruya bisama wa maruya bighairi sama. Apa yang diriwayatkan dengan sama atau yang diriwayatkan tanpa sama. Lakin labudda minal ittisal. Namun dia mesti bersambung. Dah, sini. Wa hadha as-sahhu min qawlil mu'allif. Dan ini lebih sahih daripada pendapatnya mu'allif, bahwa annal muttasilah wa mattasala isnaduhu bi ayyarwiya kullu rawin amman fawqahu. Ini lebih sahih daripada pernyataan al-Baiquni di atas, yaitu muttasil adalah yang sanadnya bersambung, yaitu setiap perawi meriwayatkan amman fawqahu, dari yang di atas dia. Apakah itu marfu, mauquf, maqtu, apakah itu dengan sighah sama ataupun dengan selain sama. Ya, maka setiap yang bersambung sanadnya maka dia adalah muttasil. Sampai sini ya. Ah, waqad sabaqa fa imam muttaqin. Haula mas'alati. Mas'alati ya, nanti hal itu mimba bil hikayah fi mahali jarrin mudafun ilaih. Hal tushtaratu al-mulaqatu naibul fa'il. Mu'asaratu. Wa taqaddama al-jawabu fa'il. Taqaddama. Pak Imam, Pak Imam udah ngopi, Pak Imam. Baru baca udah banyak. Udah ngopi, Pak Imam. Pak Imam minumnya jus. Terus. Anyas buta. Hah? Sama apa? Lah, sama fa'il dari yasbut. Iya loh Pak Imam. Hadisi. Sama'u fa'il wa huwa mudhaf, hadha isim isyarah mudhafun ilaih. Ya, kemudian al-hadis badalnya. Nah lo, udah bawa banyak salah tuh. Salah tiga, besok-besok sekali salah goceng gitu. Kaya saya di sini langsung. Saya suruh deh ya. Terus. Pelan-pelan makanya bacanya Pak Imam. Bacanya cepet-cepet sih. Berebut. Nah, pelan-pelan aja. Ya, ulang. Wala yustaratu. Sama'u. sama'uhu fa inna fa inna siwa hadal hadis hadis apa hadisi la yu'addu wahwa hadisul aqiqah tayyib. Oh, dari mana Pak Imam? Waqad sabaqa ya. Qad sabaqa lana khilaful muhaddisin. Ya, telah berlalu ini ada perselisihan di kalangan ahli hadis haula mas'alati, itu seputar permasalahan hal tushtaratu al-mulaqatu au takhfi al-mu'asarah. Ini perselisihan madhab ini antara madhab Bukhari dan madhab Muslim. Yaitu apakah dipersyaratkan mesti saling berjumpa antara seorang perawi dengan syekh, atau cukup mu'asarah aja, seangkatan aja, sejaman aja antara perawi dan syekh. Taqaddamal jawabu alaihi, ini sudah berlalu jawabannya ya. Wala yushtaratu fil ittisali ay yasbuta sama'u hadzal hadisi bi ainihi minhu. Namun tidak dipersyaratkan pada masalah ittisal, ittisal sanad, bersambungnya sanad itu ay yasbuta sama', itu mesti terbukti valid ya, samanya hadis ini bi ainihi minhu, yaitu dengan secara zatnya dari syekh, mesti secara valid dengan jelas gamblang. Tidak mesti demikian. Bal idza sabata sama'uhu, namun apabila telah valid sama seorang perawi minhu dari seorang syekh, fa yakfi dzalik, cukup bagi dia. Ya inna idza kila, ya, kecuali jika dikatakan innahu lam yasma' minhu illa hadisan wahidan, dia seorang perawi tidak mendengar dari syekh ya kecuali cuma dengar satu hadis saja, wa huwa hadis kadza wa kadza, itu hadis ini dan itu. Masalan fa inna ma siwa hadzal hadisi la yu'addu muttasilan, maka selain hadis yang dia dengar maka itu hadisnya bukan muttasil. Nah, ini kamakilah sebagaimana dikatakan innal Hasan al-Basri, Hasan al-Basri lam yasma' min Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu illa hadisan wahidan wa huwa hadisul aqiqah. Ya, Hasan al-Basri hanya mendengar, tidaklah mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja, yaitu hadis tentang aqiqah. Berarti kalau Hasan al-Basri melihatkan dari ya, Samurah bin Jundub selain aqiqah, selain hadis aqiqah, berarti gimana? Mutasil apa enggak? Nah. Ya. Nah, Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bina'an ala hadzal qawli. Idza ra'a Al-Hasan Basri an Samurah bin Jundub haditsan Siwa hadithil aqiqati, hadithil aqiqati, sawa hadithil aqiqati bahwa ghayru mutasilin. Wal mas'alatu fiha khilafu bainal ulama, khilafun. Wal mas'alatu fiha khilafu bainal, khilafun. Khilafun bainal ulama'i, walakin naqulu inal asara, walakin naqulu, walakin nakin jangan dijadikan temannya inna ya. Kalau jadi temannya inna nanti nyari isimnya. Mending jadikan dia, jadikan dia sebagai talu Pak. Jadikan dia sebagai atof. Ya. Walakin nakulu innal hasra. Ah, innal hasra. Innal hasra sa'bun. Fakuna. Fakaununa. Fakaununa. Fakaununa. Qawluna naqulu innal hasana lam yasma' min samarota kemarin kita belajar itu min samarota illa haditsan, bukan samara, samurah. illa min samurati. Bacanya pakai pelan-pelan. Kalau baca kenceng-kenceng, cepat-cepat, panik. Ya. Kita kan baru belajar. Tadi dulu Pak, nanti dulu. Kita kan belum baru belajar al-ajrumiyah. Hah? Kecuali antum udah mahir, baca cepat-cepat. Nah. Bacanya cepat, enggak masalah. Al-ajrumiyah aja belum kelar kemarin. Hah? Baca pelan-pelan, santai, pelan-pelan, ya. Lam yasma' min samurati jamurata illa hadithil aqiqah illa hadithil aqiqah fihi nau'un nau'u su'ubatin jiddan hatta law furidho anal hasana qala lam asma' siwa hadal hadithi. Nah, Pak Edi lanjut. Kalimata samurata hakamna siwahu li'annahu la yumkinu an yasma'a min samurata ba'da mautihi wa amma idha kana qalahu fi hali hayati mudob itu fi hali hayati samurata fayuh tamalu annahu qala lam asma' min samurata hadal hadisi. Ini samurah ini namanya jelas Samurah bin Jundub. Tapi karena antum buru-buru jadi lupa itu namanya. Disebut berulang-ulang. Enggak Pak Edi, enggak Pak Sofyan. Samurata, Samuroti, Samarata. Muter-muter situ aja salahnya. Ini kan salah sepele sekali. Tapi kalau lagi baca gitu kan jadi salah kan ya. Artinya sepele kita udah tahu lah itu Samurah namanya. Samurah. Tapi karena baca buru-buru, ya. Terus nah, wabina'an ala hadzal qawli, maka berdasarkan pendapat ini, ya. Idza rawa al-Hasan al-Basri an Samurata bin Jundubin hadisan. Apabila al-Hasan al-Basri meriwayatkan sebuah hadis dari Samurah bin Jundub, siwa hadisil aqiqati fa huwa ghairu muttasilin. Selain hadis aqiqah, maka dia tidak muttasil sanadnya. Wal mas'alatu fiha khilafun, masalah di sini ini adalah masalah yang terjadi perselisihan bainul ulama'i, di antara para ulama. Lakin naqula, namun kita menyatakan innal hasra sa'bun. Ya, sesungguhnya pembatasan ini sangat sulit. Wa kaununa naqul innal hasana, maka kalau kita menyatakan hasan lam yasma' min samurata illa hadisal aqiqah, Hasan tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali hadis aqiqah, fihi na'u su'ubatin jiddan, maka ini sangat rumit sekali. Hatta lau furida annal hasana lam asma' siwa hadal hadis. Hatta lau furida, sampai hingga taruhlah dianggap, anggaplah bahwa Al-Hasan menyatakan saya tidak mendengar selain hadis ini, yaitu hadis aqiqah. Fa inna naqul, maka kita menyatakan fa in kana qad qala hadhihi kalimata ba'da mauti samurata hakam nabi anna lam yasma' min samurata siwahu. Kalau kalimat ini ya, beliau menyatakan kalimat ini setelah kematian Samurah, maka baru kita memvonis, menghukumi bahwa beliau memang tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis tersebut siwahu, yaitu hadis aqiqah. Lianna la yumkin an yasma'a ba min samurata ba ba'da mautihi. Karena enggak mungkin dia mendengar dari Samurah setelah wafatnya beliau Samurah bin Jundub. Wa ma idza qala idza kana qad qalahu fi hali hayati Samurata. Namun apabila beliau mengucapkan hadis ya dari Samurah pada masa kehidupan Samurah, fayuh tamalu, maka ini baru diambil kemungkinan annahu qalam asma min Samurata siwa hadal hadisi summa yakunu qad sami'a ba'da dhalika hadisan akhar. Maka seandainya Hasan al-Basri mengatakan ini di masa hidupnya Samurah, saya tidak mendengar dari Samurah selain hadis ini, hadis aqiqah. Namun summa yakunu qad sami'a ba'da dhalik, namun bisa jadi dia mendengar hadis yang lain setelah itu dari Samurah. Wallahu a'lam. Ya, nanti kita sambung ke musalsal. Ya. Hah? Kenapa? Kalau Samurah kalau ada binnya jadi Samurah. Apa? Kalau Samurah ada binnya kan jadi Samurah. La. Samurata. Dia kan boleh kasroh pertama kalau ada al, kalau dia jadi mudof. Hah? Mana? Yang mana? Yang min samurati bani. Min samurati bani anam, itu kalau begitu baru. Min samurati bani. Anam samurati bani. Lala. Nah, bukan, enggak boleh kasrah di situ. Ya. An samurata ibni. Bukan an samurati, an samurata. Bukan mudof.